Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma amma ba'd. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, alhamdulillah pada sore hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kekuatan kepada kita bisa melanjutkan kegiatan daurah kita dalam pertemuan yang keenam, kalau saya tidak salah. Dalam kajian Adabul Isyrah, tetapi pada sore hari ini di sini beberapa ikhwah masukkan pertanyaan yang mudah-mudahan dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk bisa mendapatkan jawaban. Tentunya dari apa yang datang dari pertanyaan-pertanyaan ini, sekali lagi kami mohon maaf, tentunya mungkin tidak bisa kami jawab seluruhnya karena waktu yang ada dan dengan pertanyaan yang demikian banyak. Tetapi apa yang mungkin terjawab mudah-mudahan bisa mewakili. Di sini ada pertanyaan dari saudara kita, mudah-mudahan kita semuanya diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang mesti kita nasihatkan kepada sebahagian ikhwah yang mempunyai hutang kepada ikhwah yang lain? Sehingga dia atau mempunyai hutang kepada ikhwah yang lain, namun dia tidak membayar hutangnya sesuai dengan perjanjian yang disepakati, sehingga menyebabkan keretakan hubungan keduanya. Tentunya di sini bukan nasihat diharapkan kepada kita semua, tetapi tentunya hal ini karena merupakan kewajiban agama, yaitu mereka yang berhutang untuk membayar hutangnya. Karena dengan membayar hutangnya dia menunaikan kewajibannya, dan memperbaiki hubungannya. Ini nasihat yang paling bagus, yaitu kewajiban membayar hutang yang diperintahkan oleh agama. Kemudian kalau seandainya ternyata memang saudara kita yang berhutang tersebut sulit, dalam arti kata lain dia tidak memiliki dari mal untuk menggantinya, maka diberikan kelonggaran baginya untuk dia bisa membayarnya pada saat dia memiliki mal. Sementara saudara-saudaranya yang lain yang mengetahui bahwa saudaranya ini memiliki hutang dan dia sulit untuk membayar hutangnya, berusaha untuk membantunya, meringankan bebannya. Karena bisa jadi suatu waktu nanti saudara yang membantu ini pun mungkin terlilit hutang, tetapi karena dia pernah membantu saudaranya, maka niscaya dia juga akan mendapatkan kelapangan bantuan saudaranya. Demikianlah kita, saling meringankan beban saudara kita. Berbeda halnya kalau memang saudara kita ini adalah orang yang dia tidak ingin dan tidak mau sama sekali untuk membayar hutang, maka tentunya dia mesti diperingatkan, karena dia telah meninggalkan tanggung jawabnya atau kewajibannya, atau lari dari tanggung jawabnya dan kewajibannya dalam membayar hutang. Sehingga itu agar ikhwah pertama tidak bermudah-mudahan berhutang, kedua kalaupun dia berhutang dimana tidak boleh bermudah-mudahan berhutang, maka dia berhutang tidak di luar kemampuannya. Tidak di luar kemampuannya. Jangan dia berhutang apa yang dia sendiri tidak mampu untuk membayarnya. Ketiga, hendaknya dia jangan berniat untuk berhutang tapi tidak mau membayarnya. Karena sebelum dia berhutang dan mendapatkan hutang, dia sudah dinilai dengan niatannya. Innamal a'malu binniyat. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan apa yang dijawab tadi menjadi jelas bagi kita semuanya. Wallahu a'lam bissawab. Bagaimana cara kita menyikapi ikhwah yang tidak peduli dengan fitnah yang terjadi sekarang ini, di mana dia masih taklim kesana dan kemari? Tentunya ketidakpedulian di sini perlu kita tahu kenapa dia tidak peduli. Pertama, apakah dia mengerti ataukah dia tidak mengerti? Kalau dia mengerti, kalau dia tidak mengerti, maka perlu dijelaskan terhadapnya masalah yang penting dia ketahui dengan fitnah yang terjadi yang akan membahayakan agamanya, membahayakan kehormatannya. Dia pertaruhkan agamanya dan kehormatannya. Jangankan fitnah, seorang dilarang untuk mendatangi apa? Syubhat. Ittaqi syubhat. Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a an dinihi wa 'irdihi. Tinggalkanlah yang namanya syubhat. Karena kapan dia meninggalkan syubhat, dia telah menjaga kehormatannya dan atau keagamanya dan kehormatannya. Kenapa dia mendatangi syubhat? Tentunya kalau syubhat saja dilarang, terlebih lagi yang apa? Yang haram untuk dia datangi. Diingatkan dia. Kalau dia mau mengikuti fani'mah, maka kita katakan inilah yang kita inginkan dan inilah yang kita harapkan. Alhamdulillah dia selamat. Tetapi kalau dia setelah diterangkan tidak mau menerima dan tidak mau mengerti, maka tentunya orang yang seperti ini ditegaskan keberadaan, bahwa keberadaan antum dengan kesana kemari membuat risih para ikhwah, membuat risih salafiyin. Karena orang yang seperti ini kalau sudah tahu permasalahan, dia malahan tidak diam. Dia malahan berbicara ke sana dan kemari. Tidak ada mereka yang seperti ini lantas dia diam. Kalau dia sudah tahu, berbeda kalau dia belum faham. Dia tidak akan diam, dia akan berbicara. Katanya demikian dan semua orang diajak bicara, siapa saja yang dia ketemui. Membawa syubhat dan racun dari orang yang tersubhati dan teracuni kepada orang yang sehat agamanya. Maka disampaikan, Anda telah membuat risih ikhwah salafiyin dengan sebab Anda mengaji kajian taklim dengan orang yang tidak jelas arah tujuan dakwanya dan agamanya. Mungkin ada di antara ikhwan mengatakan, kan mereka masih salafi, mereka masih ngaku salaf, berjalan di atas jalan salafi. Pengakuan berjalan di atas manhaj salaf bukan hanya mereka, tetapi banyak yang mengaku berjalan di atas apa? Manhaj salaf. Sampai pun Khawarij juga mengaku berjalan di atas apa? Manhaj salaf. Khawarij. Mereka mengaku berjalan di atas manhaj salaf. Naam. Berikutnya, di sisi para ulama, dan ini semacam suatu yang disepakati oleh mereka, berbahayanya syubhat kerusakan, apabila kerusakan itu semakin halus dan semakin tidak tampak. Daripada kerusakan yang jelas-jelas tampaknya. Jelas-jelas penampakannya. Yahudi, Nasara, kafir. Iya kan? Jelas kekufurannya. Batinia yang mengaku Islam dikatakan oleh para ulama lebih kufur daripada Yahudi dan Nasara, tapi batinia ini mengaku apa? Mengaku Islam. Padahal lebih kufur daripada Yahudi dan Nasara. Tentunya didapatkan padanya suatu yang membeli halus, yang itu adalah kekufuran. Itu adalah kekufuran. Seterusnya demikian. Asy'ariyah atau maaf, Rafidah dan yang lainnya, kita akan mengatakan dengan kelompok-kelompok yang lainnya jelas kesesatannya. Asy'ariyah mengaku ahlus sunnah, tetapi kata para ulama, Asy'ariyah bahkan merupakan kelompok yang amat berbahaya. Kenapa? Karena banyak orang menyangkanya dia ahlus sunnah. Semakin halus yang namanya syubhat, semakin berbahaya. Seterusnya demikian. Apa yang semakin halus daripada syubhat, daripada hizbiyah, daripada ahwa, lebih halus, lebih tidak tampak, daripada kebid'ahan, maka itu semakin lebih berbahaya dari apa yang jelas-jelas tampak. Maka dinasihatin, demikian Anda membuat risih. Anda juga membawa suatu yang orang menyangka itu adalah kebenaran, padahal itu adalah kebatilan. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga tentunya apabila sudah dinasihati seperti ini, kita harus mengambil sikap untuk menetapkan dia memilih jalan. Terpaksa, karena kita sudah berlaku hikmah dan bijaksana, memberikan keterangan, membimbing dia, mengajak dia dengan secara persaudaraan, tetapi dia tetap dengan pendiriannya dan bahkan bersikokoh dengan pendiriannya, akan menyebarkan apa yang dia dapatkan dari racun yang menyelisihi manhaj. Maka orang yang seperti ini terpaksa kita hindari. Tentunya setelah itu salafiyin tidak lagi terganggu olehnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kita sudah menerangkan dari awal tadi, kalau dia tidak tahu apa, diberitahu, dijelaskan. Karena bisa jadi dia tidak tahu. Dia tidak tahu duduk permasalahan itu apa. Dijelaskan. Ya, menjelaskannya tentunya tidak harus kita. Ada di sana dari rekaman para asatidah, ada di sana daripada ceramah asatidah disampaikan. Ini coba antum dengarkan. Kita dengarkan bersama nih. Ini begini loh. Ini demikian. Antum bangga? demikian, demikian. Karena dia masih orang yang belum paham. Diajak dengan cara yang baik, diajak dengan cara persaudaraan dengannya. Bersawab. Mudah-mudahan dengan itu dia mendapat hidayah. Tapi kalau ternyata dia malah menjadi jauh setelah diadakan nasihat, diadakan bimbingan, seterusnya seperti seperti apa yang telah kita sebutkan, maka kita mengambil sikap dengan berbahaya berarti. Wallahu a'lam bishawab. Di sini ada pertanyaan yang pada inti pertanyaannya, seorang menjual barang sementara dia tidak memiliki barang tersebut, tapi dia memiliki uang. Sehingga ketika ada yang membelinya, menginginkan untuk membeli barang, dia membelikan dengan duitnya tersebut. Tentunya, wallahu a'lam bishawab wal ilmu indallah, tidak boleh seorang menjual barang apa yang dia tidak miliki. Kalaupun dia punya harta, harus jelas ada barangnya. Harus jelas ada barangnya baru dia jual. Jangan dia menjual apa yang dia tidak miliki. La tabi ma laisa indak. Jangan jualan dengan apa yang kamu tidak miliki. Kalaupun kamu memiliki duit untuk bisa membeli barang tersebut, tapi kamu tidak punya barang itu, bagaimana Anda berjualan dengan apa yang Anda tidak memilikinya? Wallahu a'lam bishawab. Dan sebagai nasihat bagi saudara sekalian, tadi telah kita singgung tentang tidak boleh masuk pasar kecuali orang yang apa? Orang yang paham hukum jual beli. Hati-hati. Sekarang ini kita banyak terlibat dan bahkan masuk kepada jual beli yang kita sendiri tidak tahu hukumnya. Ana tanya antum, Umar radhiyallahu taala anhu melarang orang yang masuk pasar tidak tahu hukumnya. Apakah boleh lantas kita masukkan diri kita dengan jual beli yang kita tidak tahu hukumnya, kalaupun itu bukan di pasar? Jawabannya tidak boleh. Kita kalau mau berjual beli, paham dulu hukumnya. Jangan melakukan transaksi sebelum paham hukumnya. Mereka orang-orang dulu ketika mau berdagang membawa para fuqaha, karena dikhawatirkan ada satu hukum mereka tidak mengerti apa hukumnya. Seharusnya kita demikian. Bukan kita harus menyiapkan orang yang ngerti hukum. Kita sebelum transaksi, maksudnya kita sebelum melakukan jual beli, ngerti dulu hukumnya. Jangan transaksi dulu baru tanya bagaimana hukumnya ini. Lah sudah terjatuh lantas baru mencari naam kekuatan untuk membenarkan apa yang dia lakukan. Tidak boleh. Terlebih lagi banyak sekarang jual beli yang tidak dikenal, tidak ma'ruf. Kalaupun itu jual beli, tapi tidak ma'ruf. Maka jangan dia membawa dirinya kepada apa yang dia sendiri bingung, dia sendiri tidak mengerti, jual belinya juga dia tidak pahami. Jangan dia membawa dirinya kepada apa yang memberat-berati dirinya. Ngerti hukumnya. Demikian pula kita, jangan terlalu cepat tertipu dengan perhiasan dunia. Oh, kalau kita jual beli ini kita dapat ini, dapat ini. Padahal dia tidak tahu bagaimana hukumnya. Kalau kita ingin bahagia di dunia ini, maka mesti kita melakukan sesuatu setelah kita mengerti hukum yang benar terhadap masalah itu. Al-ilmu qoblal qauli wal amali. Itu manhajnya Ahlus Sunnah. Manhaj dari Ahlus Sunnah bagaimana? Berilmu terlebih dahulu, baru berkata dan berbuat. Jangan berbuat terlebih dahulu, baru mencari apa? Pembenarannya. Itu hizbiyah namanya. Hizbiyah melakukan dulu, baru dia mencoba mencari dalil untuk pembenaran perbuatannya. Itu hizbiyah. Ahlul ahwa, tetapi ahlu sunnah, al ilmu qabla al qawli al amali. Wallahu a'lam bisawab. Dan tentunya seorang mengetahui hukum yang benar, jangan dia bertanya kepada orang yang tidak mengerti hukum. Dia tanya temannya, bagaimana hukumnya nih? Saya sih dengar-dengar kayaknya boleh ya. Subhanallah. Dengar-dengar kayak hukumnya boleh. Oh, berarti boleh ya. Ya, kayaknya dengar-dengar begitu boleh. Dia lakukan dengan fatwanya si A ini yang masih dengar-dengar. Tidak boleh dia bangun agamanya di atas keraguan. Bangun agamamu di atas keyakinan. Bangun di atas keyakinan. Jangan bangun di atas keraguan. Ya tanya kepada ahlinya. Fas'alu ahlad zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ahlinya. Jangan meraba-raba. Ah, kalau saya bertanya dengan ustaz nanti tidak boleh, lebih baik saya tanya teman saya biar membolehkan. Ini lebih parah lagi nantinya. Wallahu a'lam bisawab. Bagaimana sikap kita terhadap teman yang masih bermajelis dengan orang yang sudah tadi ya? Nah. Ini kok banyak yang seperti ini? Ini juga pertanyaannya sama seperti tadi tentang orang yang masih sering ngikuti pengajian yang lain. Tapi di sini ada tambahan syubhat. Semua sama. Yang penting menuntut ilmu. Naam. Semua sama yang penting menuntut ilmu. Ya tidak samalah. Gimana kok semua sama? Antara yang menyimpang dan tidak menyimpang tidak sama. Al-ilmu ma qala Allah wa ma qala Rasul ala fahmi salafil ummah ala nahji salaf. Itu ilmu. Ilmu apa yang dikatakan oleh Allah, apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman as-salafus saleh. Kalau dia menyelisih pemahaman as-salafus saleh, itu bukan ilmu. Itu bukan ilmu. Banyak orang mengucapkan ayat, banyak orang mengucapkan hadis, tapi tidak di atas manhaj as-salafus saleh. Apakah kita mau mengatakan ini juga ilmu? Hizbiyun ahlul bidah wal ahwa, jangan dikatakan mereka tidak memakai ayat. Mereka memakai ayat, mereka membawakan hadis. Lantas apa kita katakan yang pokok ilmu? Tidak demikian. Dibangun di atas pemahaman as-salafus salih. Itulah ilmu. Itulah ilmu yang harus kita tuntut dan kita raih. Wallahu a'lam bishawab. Kalau di sini dicontohkan, wallahu a'lam bishawab, apa ini benar atau tidak, mengikuti majelis jamaah tabligh. Ini di sini contohkan demikian. Wallahu a'lam bishawab, ilmu apa yang kita dapat? Ilmu apa yang kita dapati? Tidak ada ilmu yang kita dapati dari mereka. Ya kalau ilmu yang diinginkan peta jalan. Ya. Naam, wallahu a'lam bishawab. Naam, jadi tidak ada ilmu di sisi ahlul ahwa wa ahlul bidai kalaupun mereka membaca apa? Ayat dan sunnah. Pernah didatangi siapa? Pernah didatangi a'immah muhaddithin di antaranya Ibnu Tawus dan yang lainnya. Saya bacakan Anda satu ayat. Satu ayat. Hatta nisfil ayat. Sampai pun setengah ayat saya tidak mau dengar dari Anda. Masya Allah, ayat ini ayat ilmu atau bukan? Ilmu kalau dengan pemahaman salafus saleh, kalau bukan dengan pemahaman salafus saleh, buat apa diterima? Dia maksudkan dengan ayat itu untuk membuat keimanan kita dan akidah kita ragu. Karena di dalam ayat-ayat yang mutasyabihat bisa dibawa ke sana dan kemari untuk meragukan ahlul haq. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga tidak ada ilmu yang bisa kita dapatkan dari mereka. Bagaimana dengan mereka yang lebih sedikit ilmiah, yaitu mereka yang tergabung dalam aliansi MLMM? Ini sedikit lebih ilmiah. Ya tidak boleh. Bahkan dengan sedikit lebih ilmiah lebih berbahaya. Lebih berbahaya. Sebetulnya aliansi ini sudah habis, musnah. Karena mereka sudah bergabung dengan Hizbiyun, tidak ada lagi aliansi ini. Tapi masih sering disebut-sebut sebetulnya. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga tidak ada yang kita dapatkan ilmu dari mereka kecuali membuat hati kita ragu, bimbang terhadap manhaj, manhaj yang sahih ini. Wallahu a'lam bishawab. Tapi saya kan ustaz bisa memilih dan memilah. Masya Allah, kamu aja jadi ustaznya, kenapa dia? Kamu lebih mampu memilih dan memilah. Kenapa kamu gak jadi ustaz mereka? Dia yang jadi madu umum. Naam, susah orang kalau apa? Tidak mau berjalan di atas jalan yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Apa yang dimaksud mukmin yang kuat dan mukmin yang lemah? Ditinjau dari sisi mana? Pertama, kuat imannya. Karena dalam hadis itu menyinggung pertama masalah iman, kedua kuat fisiknya. Kuat fisiknya. Mukmin yang kuat fisiknya bisa melakukan banyak ibadah. Mukmin yang lemah fisiknya, dia beribadah tetapi tidak sebanyak dengan mukmin yang kuat fisiknya. Yang lemah, dia tidak bisa berperang di jalan Allah, tetapi dia masih mukmin, masih baik. Tetapi mukmin yang berperang di jalan Allah dengan kekuatan fisiknya, dia lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang disebutkan oleh para ulama. Bagaimana status pernikahan orang yang hamil di luar nikah? Status pernikahan hamil di luar nikah, tentunya orang yang hamil di luar nikah sebelum dia melahirkan anaknya tidak boleh dinikahkan. Tidak boleh dinikahkan. Kalaupun di sana ada pendapat yang mengatakan boleh, tetapi yang kuat yang benar tidak boleh dinikahkan. Tidak sah. Tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab. baginya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Lantas karena dianggap tidak sah, dia menikah baru. Menikahnya nanti setelah selesai urusannya. Setelah selesai urusannya, yaitu wanita tersebut telah menyelesaikan masa iddahnya, yaitu dia melahirkan anaknya. Tentunya dalam keadaan posisi ini dia tidak lagi membawa jawaban bayinya. Wallahu a'lam bissawab. Di dalam rahimnya atau di dalam perutnya. Naam, ini ada pertanyaan tentang jual beli telur. Nanti tolong diperjelas biar lebih tepat. Mungkin nanti ditanyakan langsung lewat lisan insyaallah taala. Di tempat saya terkadang azan dan iqamah sampai 20 menit. Pernah 25 menit di waktu maghrib dan subuh. Karena menunggu imam, sampai-sampai kadang kami bosan. Pernah dibahas bersama imamnya, alasannya menjalankan sunnah-sunnahnya terlebih dahulu di rumah. Saya bingung, sedang hadis sholatnya di awal waktu bagaimana yang seharusnya. Imam punya tanggung jawab mengimami orang sholat. Sehingga kehadirannya mengimami orang sholat akan dimintai pertanggungjawabannya. Kenapa dia tidak hadir? Kenapa dia menunda? Ataukah kenapa dia mempercepat? Akan dimintai pertanggungjawabannya. Sehingga itu imam bukan tugas yang remeh. Karena itu imam mesti bertanggung jawab terhadap sholat yang dia tegakkan. Tentunya dari sisi sholat tepat pada waktunya, dari sisi memperbaiki dan membenarkan jamaahnya, dan yang lain dari tugas-tugas imam. Dan imam tidak memanjangkan antara waktu sholat sunnah dengan sholat yang wajib. Karena kadar seorang menunaikan sholat sunnah tidak panjang. Adapun imam ingin menegakkan sunnah-sunnah di rumah, maka sunnah yang dia kerjakan di rumah sekedar sunnah yang dia kerjakan di masjid. Dari sholat sunnah apa? Rawatib. Jangan dia di sana sholat sunnah wudu, sholat sunnah apalagi rawatib, lantas sholat sunnah yang lain. Setelah itu dia masuk ke masjid, dia sholat sunnah tahiyatul masjid lagi, dan seterusnya. Seperti apa yang disebutkan ini, ini membuat keadaan makmum terberati. Imam punya tanggung jawab, dia menegakkan sholat sunnah. Sekadar sholat sunnah yang dituntut untuk dia mengerjakannya. Dari sholat sunnah mu'akkadah, rawatib. Setelah itu dia berangkat ke masjid. Dan ketika dia masuk ke masjid, mu'adzin yang menegakkan iqamah segera langsung untuk apa? Iqamah. Sehingga itu juga jamaah. Ketika telah dipanggil dikumandangkan waktu sholat, untuk bersegera menyelesaikan pekerjaannya dan amalannya menuju masjid, ataupun dia bersegera untuk berwudu dan sholat sunnah di rumahnya dan segera ke masjid, karena imam tidak akan lama menegakkan apa? Tidak akan lama menegakkan sholat. Imam telah menyelesaikan sholat sunnahnya di rumahnya dan setelah itu dia datang ke masjid. Tetapi pula imam juga jangan menyegerakan antara azan dan iqomah sehingga nampak dia tidak menegakkan apa sholat? Sholat sunnah. Makmum juga akan terberatkan. Baru sholat sunnah kok sudah, baru azan sudah langsung apa? Iqomah. Demikianlah imam, sehingga imam bukan tugas yang mudah. Dan karenanya kita akan menegakkan sholat di awal waktunya. Sholat di awal waktunya. Adapun sholat isya, maka ulama berselisih tentang apakah afdolnya di awal waktu atau di akhir waktu. Tetapi dari apa yang mereka perselisihkan, wallahu a'lam bisawab, sholat isya itu ditegakkan dengan melihat keadaan jamaah. Apabila jamaah telah berkumpul pada awal waktu, maka ditegakkan sholat isya. Tetapi kalau di awal waktu jamaah tidak kumpul, kecuali di akhir waktu, maka itulah yang utama, ditegakkan sholat isya di akhir waktu. Jadi dengan melihat kondisi jamaah. Demikian. Sehingga mudah-mudahan menjadi pengetahuan bersama bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Apa? Nah, ini. Di tempat saya masih banyak yang melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan sunnah dan tidak dibimbing oleh sunnah. Terkadang memberikan makanan dan minuman. Maka apakah boleh dimakan? Sebaiknya dan seharusnya tidak dimakan. Tentunya tidak dimakan di sini dengan memberitahu bahwa ini adalah apa yang tidak dibimbing oleh agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memberitahunya dengan cara yang baik pula. Karena masyarakat kita awam, mereka tidak faham. Disampaikan dengan cara yang baik. Demikian sehingga kedepannya tidak lagi melakukan hal yang sama, memberikan makanan dan minuman kepada kita dengan acara-acara tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Dan tentunya kita sebagaimana tadi pembahasan kita di dalam pergaulan bersama masyarakat kita, kalau kita sudah ngaji, walhamdulillah, jauh-jauh hari kita memberitahu dan bergaul dengan mereka bahwa ini saya demikian dan demikian, dengan cara bergaul dengan mereka sehingga nantinya mereka pun mengerti bagaimana sikap kita, bagaimana prinsip kita. Jangan sampai kita bertetangga, bermasyarakat dengan masyarakat kita, dengan saudara-saudara kita kaum muslimin, dia tidak mengerti bagaimana prinsip kita. Dia cuma tahu kita apa? Dengan apa yang zahir dari tampaknya. Tetapi mesti kita memberitahu supaya dia juga ada pengetahuan, dan kalau sampai tidak bisa mengikuti kita dan tidak mendapatkan hidayah, dia mengerti bagaimana prinsip yang benar kita. Dan tentunya sebagaimana tadi dikatakan, memberitahu dengan cara yang benar, ya dengan cara ilmiah menerangkan, bukan dengan menyudutkan, bukan dengan mengejek, bukan dengan mendebatnya dengan perdebatan untuk menjatuhkannya, bukan, karena dia juga awam. Tetapi sampaikan dengan cara yang, dengan bahasa kita atau bahasa daerah kita, kalau memang kita adalah orang putra daerah di situ, dengan bahasa Indonesia yang baik, dengan bahasa sopan santun yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah Ta'ala akan menerima. Dan tentunya ini telah didapatkan pada saudara-saudara kita, mereka mengajak bicara dengan cara yang baik. Akhirnya bisa mengerti, oh iya, terima kasih Pak Ustaz, atau terima kasih demikian dan demikian. Sehingga di lain waktu, dia tidak lagi memberikan apa? Apa yang dia berikan kepada kita sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana sikap kita terhadap saudara kita yang masih mengikuti dakwah Yahya Al-Hajuri? Tentunya dakwah Al-Hajuri atau dakwah Hajuriyah dan yang lainnya dalam posisi sama, sebagaimana keterangan kita tadi. Kita berikan keterangan, kita berikan penjelasan. Mungkin dia tidak mengenal jauh, mungkin dia tidak memahami. Tetapi kalau memang pada intinya dia menolak, dia mengenal bahkan lebih bahkan daripada kita, dia menolak untuk dinasihati, fa'ala kulli hal, kalau demikian, ya terpaksa kita tidak bisa bersamanya. Kalaupun dia adik kita sendiri, kakak kita sendiri, sebatas kita hanyalah dia adalah kakak, dia adalah adik, sebatas itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Secara umum demikian. Semua apa saja yang berpemahaman menyimpang, maka tentunya kita harus hati-hati. Apabila dia datang bersilaturahmi dengan kita, ini tentunya mengherankan. Kalau ini betul Hajuri ya, kok masih bisa bersilaturahmi ya? Yang setahu saya itu mereka memandang kita hizbiyah. Hajuri itu memandang kita Salafiyah adalah hizbiyah. Kok masih bisa bersilaturahmi? Kemungkinan dengan apa yang ditanyakan di sini, dia adalah orang yang tidak paham tentang Hajuriyah. Maka perlu untuk diberikan keterangan. Karena kalau dia itu adalah Hajuri, dia akan memutuskan hubungan. Wallahu a'lam bishawab. Kalau sekarang ada kaulul jadid, sebagaimana Imam Syafi'i, ada kaulul qadim, ada kaul apa? Jadid. Ada kaul jadid atau super jadid. Wallahu a'lam. Apakah Hajuri mulai bergoyang setelah sebelumnya keras dan kaku? Naam, karena yang sepengetahuan kami, yang namanya dakwah Hajuriyah itu, dia lebih menganggap bukan hizbi orang-orang yang tidak mengaku Salafiyah di sana atau hizbiyah di sana, daripada kita yang jelas-jelas berjalan di atas pemahaman apa? Salafiyah. Dia tidak mau sholat bersama kita. Dia tidak mau duduk bersama kita. Dia lebih senang duduk dan sholat bersama dengan orang-orang yang tidak jelas kesalafiaannya. Atau bahkan dinilai sebagai apa? Hizbiyah oleh dakwah salafiyah. Itu yang kita tahu. Makanya, apa ada sekarang kalau jadi? Wallahu a'lam bishawab. Perlu kita tanyakan dari orang-orang yang faqih dalam mazhab Hajuri. Fuqahanya Hajuri bagaimana ini? Naam. Kami menampilkan memasang foto kami atau istri kami atau anak kami sebagai profil di layar HP kami. Musibah ya, ikhwan. Musibah. Bagaimana kok Anda tega menampilkan anak dan istri Anda kalau itu adalah anak perempuan Anda? Ataupun dia adalah anak laki-laki Anda. Terlebih lagi di HP Anda yang dapat dilihat oleh semua manusia. Kita khawatir Anda akan dinilai dengan dayus. Maka tinggalkanlah, bertakwalah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tinggalkan bentuk gambar-gambar, bentuk profil makhluk bernyawa ataupun foto-foto kita, foto orang tua kita, foto istri kita, foto anak kita untuk dijadikan profil atau dijadikan wallpaper. Hindari, karena gambar makhluk bernyawa dengan semua dimensinya dari dimensi 1 sampai dimensi 10 kalau ada, haram. Ini yang benar dalam masalah hukum gambar. Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah ta'ala menulis kitab yang bagus sekali tentang hukum taswir. Hukum gambar. Beliau menyinggung dari semua dimensi. Karena masih ada baru 3 dimensi waktu itu. Kalau sekarang mungkin ada apa? 4 dimensi ya. Atau ada 5 dimensi. Beliau menyinggung dari beberapa dimensi foto, dimensi gambar. Beliau mengatakan semuanya haram dan itu yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga bertakwalah kita kepada Allah Tabaraka wa Taala. Jangan kita tampilkan foto-foto kita dijadikan profil, dijadikan wallpaper atau yang seperti itu. Nah, musibah tentang gambar-gambar ini kita dapatkan hizbiyun ketika mereka bermudah-mudahan dengan gambar-gambar ini, pada akhirnya mereka bermudah-mudahan menampilkan gambar wanita. Musibah. Yang sama kita ketahui, jangankan gambar, ya tentunya dengan ayat yang telah kita dengarkan untuk menundukkan pandangan kita, tidak melihatnya, tidak memandangnya, lantas kita melihat gambar dengan memandangnya dengan sejelas-jelasnya. Bahkan kalau bisa diperbesar. Ini kok masih kurang jelas. Allah siapa ya ikhwan. Tidak boleh. Haram hukumnya. Melihat gambar wanita. baik itu yang asli wanita, sebagaimana wanita-wanita yang lalu-lalang, ataupun dia berbentuk gambar foto, haram. Wallahu a'lam bishawab. Dan tentunya telah kita dengarkan banyak fatwa para ulama tentang masalah ini. Apa solusinya? Apabila saya sudah terlanjur mengkredit sepeda motor di dealer showroom, pengkredit sudah terlanjur berjalan 2 tahun. Tentunya solusinya, sekarang babnya adalah musibah. Kalau tadi musibah gambar, sekarang musibah kredit. Betul ini musibah. Anda terpaksa mengembalikannya. Berarti uang saya yang saya sudah berikan, ya musibah. Sabar. Karena kapan dilanjutkan Anda terus bermuamalah dengan apa? Ribawi. Bermuamalah dengan akad yang zalim. Jadi babnya musibah tinggalkan. Apa boleh buat? Dan tentunya apa yang kita keluarkan lebih sedikit dengan apa nantinya yang akan kita pertahankan. Mempertahankannya lebih banyak kerugian. Hendaknya kita khawatir kalau apa yang kita dapatkan itu dari suatu yang dilarang. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kembalikan, dan tentunya tidak mungkin kita akan mendapatkan apa? Uang kita kembali, karena perjanjiannya demikian. Tidak dapat membayar kredit, motornya diambil kembali. Ya kan perjanjiannya demikian? Akan diambil kembali. Atau kalau lewat beberapa, satu bulan aja akan didenda. Jadi kita telah menandatangani akad yang zalim. Kalau kita terus dengan akad tersebut, berarti kita berjalan di atas akad yang zalim itu seterusnya. Ketika kita sudah tahu dalam jalan 2 tahun sudah selesaikan urusannya, sudah saya berhenti, apa boleh buat? Uang kita sudah terlanjur, sudah kita keluarkan, tetapi tentunya belum semuanya. Itulah yang dikatakan tadi, babnya musibah. Dalam pembahasan fikih ini adalah babnya musibah. Dia harus bersabar. Wallahu a'lam bishawab. Ya tentunya ikhwan yang bertanya bukan mencari pembenaran. Kita harapkan betul-betul menginginkan ilmu yang benar, sehingga dia mengerti bahwa oh saya telah salah, seharusnya demikian, dan dia bersegera kepada apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Bolehkah kita memakai topi yang punya apa itu, lidah? Telah ada fatwa dari para ulama, diantaranya Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, bahwa ini adalah tasyabbuh bil kuffar. Maka sepantasnya untuk ditinggalkan, karena yang namanya tasyabbuh haram. Yang namanya tasyabbuh haram. Apakah boleh memakai tali pinggang? tali pinggang kalau yang diinginkan dengan tali sirwal. Tali sirwal, sirwal itu pada asalnya tidak pakai karet tapi pakai tali. Kalau yang diinginkan dengan tali ini, ya memang harus dipakai, kalau tidak dipakai berbahaya. Tali sirwal. Ini untuk tali pinggang juga. Tetapi kalau yang diinginkan tali pinggang sebagaimana apa yang dipakai dari orang-orang jahiliyah, dengan tali pinggang yang ada sekarang ini, maka kembalinya kepada hukum tasyabbuh tadi. Dan kebanyakan tali pinggang itu dipakai untuk bantolun. Untuk apa? Bantolun, celana panjang. Sementara celana panjang, celana yang tidak disarankan dan tidak dibimbing kita untuk memakainya, karena namanya celana bantolun, celana yang bertasyabbuh dengan orang kafir. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini tadi sudah kita katakan, memakai celana bantolon di sini juga ditanyakan, hukumnya sudah kita jelaskan. Perlu kita ketahui, celana bantolon ini kata Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala, celana bantolon ini hasil yang ditinggalkan oleh penjajah. Penjajah negeri-negeri kafir itu ketika menjajah meninggalkan budaya mereka dan apa yang dipakai oleh agama mereka. Dari cara berpakaian, cara berbusana. Demikian. Dan apa yang ditinggalkan oleh mereka adalah bantolun. Wallahu a'lam bishawab. Mengapa menamakan diri dengan ahlus sunnah? Kan kalau pakai ahlul Quran lebih menunjukkan dengan yang dimaksud. Sebetulnya kalau kita mengerti apa itu sunnah, maka kita akan mengerti kenapa memakai nama ahlus sunnah. Kata al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala, al-islamu huwa as-sunnah was-sunnah iyal Islam. Jadi kenapa kita memakai nama ahlu sunnah? Karena as-sunnah itu adalah Islam, dan Islam itu adalah sunnah. Dimana kalau dikatakan ahlu Quran, pertama tidak didapatkan penamaan tersebut dari para ulama. Kedua, didapatkan di dalam kitab Allah beberapa hukum yang masih perlu dijelaskan dengan apa? As-sunnah. Sehingga Al-Quran membutuhkan penafsiran dari apa? As-sunnah. Al-Quran membutuhkan penafsiran dari as-sunnah. Tidak sebaliknya. Karenanya kata Imam Al-Barbahari tadi, Islam itu adalah sunnah. Karena apa yang didapati di dalam sunnah, pasti didapati pula di dalam Islam. Apa yang didapati di dalam Islam, pasti itu adalah sunnah. Seperti itu. Sehingga mereka para ulama tidak mengada-ngada membuat apa? Membuat nama. Tidak mengada-ngada membuat nama. Wallahu a'lam bishawab. Adapun kita, kita hanya mengikuti bimbingan mereka para ulama. Kita tidak membuat-buat yang baru. Kita tidak membuat-buat yang baru. Kita mengikuti bimbingan mereka para ulama. Mereka menamakan dirinya ahlus sunnah, menyelisih kelompok-kelompok ahlul bidah. Kita mengatakan diri kita ahlus sunnah. Kemudian ahlul bidah, mereka tidak mengikuti sunnah. Agar menjelaskan bahwa kita bukan adalah ahlul bidah, para ulama mengatakan kita adalah ahlu sunnah karena ahlu sunnah mereka adalah yang mengikuti sunnah Islam. Adapun ahlul bid'ah, mereka tidak mengikuti bid'ah, mereka tidak mengikuti sunnah dan tidak mengikuti Islam. Ahlul bid'ah dari khawarij, mereka memberontak kepada hukam. Apakah ini mengikuti Islam? Tidak. Dari bimbingan Islam dan dari bimbingan sunnah, untuk sam wa ta'ah, untuk mendengar dan patuh kepada apa? Kepada pemerintahnya. Untuk mendengar dan patuh kepada pemerintahnya dalam keadaan dalam hal ta'ah, dan untuk selalu berjamaah dengan mereka kaum muslimin, pemerintah kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana caranya menyimbangkan belajar ilmu syar'i dan ilmu dunia? Tentunya hasungan untuk mempelajari ilmu yang pertama kali dan yang paling mesti untuk kita ketahui adalah ilmu agama. Ilmu agama. Semua sifatnya hasungan, semua sifatnya himbauan, semua sifatnya bimbingan untuk mempelajari ilmu. Di dalam nas, maka diinginkan dengannya ilmu, ilmu agama. Inilah yang diterangkan oleh para ulama kita. Jadi semua kalimat ilmu di dalam Al-Quran, semua kalimat ilmu di dalam hadis, diinginkan dengannya ilmu, ilmu agama. Adapun ilmu dunia, maka kita mempelajarinya sekedar apa yang bisa kita memenuhi kebutuhan dunia kita. Hanya itu. Dari apa yang bermanfaat, menegakkan kehidupan kita di dunia dari apa yang bermanfaat. Seperti kalau kita tidak memiliki rumah, kita akan kehujanan. Kita akan kena daripada badai dan selanjutnya. Apa saja? Karena kita tidak memiliki rumah. Lantas bagaimana supaya kita dapat memiliki rumah? Harus dipelajari bagaimana ilmu tentang mendirikan rumah. Sampai di situ saja. Tetapi ilmu agama wajib untuk diketahui. Wajib untuk diketahui. Karena dengan ilmu agama kita bisa beribadah kepada siapa? Kepada Allah. Makanya harus didahului, dikedepankan. Ilmu dunia hanya sekedar menyempurnakan, bukan utama dan bukan melebihi. Wallahu a'lam bishawab. Melebihi daripada ilmu agama. Seperti di pondok-pondok, ilmu dunia hanya bisa didapatkan di sekolah umum. Mohon maaf, tentunya ini salah persepsi dengan pondok-pondok dakwah salafiyah. Alhamdulillah dalam pondok dakwah salafiyah diajarkan juga ilmu umum. Tetapi ilmu umum yang sekadarnya untuk dia bisa mengetahui dunianya. Adapun bagaimana kelanjutannya? Maka antum a'lamu bi umurid dunyakum. Kalian lebih mengetahui bagaimana tentang dunia kalian. Tentang perkara dunia kalian. Pondok Ahlus Sunnah mengajarkan kepada talabahnya bagaimana menghitung. Ya tentunya menghitung ini tidak diajarkan dalam bidang ilmu agama. Bagaimana membaca bahasa sehari-hari mereka, yaitu bahasa Indonesia. Ini ilmu umum, diajarkan. Tetapi sesuatu yang tidak berlebihan sehingga mengalahkan ilmu apa? Ilmu agamanya, terlebih lagi ilmu dunia musyaghalah. Kalau kita mendalaminya, dikatakan oleh syair, kullul ulum musyaghalah illa al-Qur'an was-sunnah illa ma qala Allah wa qala ar-rasul wa qala as-sahabah. Semua ilmu menyibukkan kecuali ilmu yang kita dapatkan dari apa? Dari kitab dan dari sunnah, atau apa yang dikatakan oleh Allah dan dikatakan oleh nabinya, demikian pula yang dikatakan oleh para sahabat. Sehingga wallahu a'lam bishawab, tidak benar kalau tidak diberikan bimbingan kepada mereka anak-anak salafiyin dalam masalah ilmu yang perlu mereka ketahui. Kemudian dalam masalah dunianya di kemudian hari, sebagaimana tadi telah kita dengarkan, antum a'lamu bi umurid dunyakum. Ilmu dunia itu bukan ilmu yang harus kita berdalam-dalam dan menghabiskan waktu kita sehingga kita tersibukkan dengannya dan akhirnya tidak beribadah kepada Allah. Tetapi ilmu dunia adalah ilmu yang kita pelajari secukupnya untuk menegakkan dunia kita saja. Jadi kalau dia berkaitan dengan mendirikan rumah, dia pelajari mendirikan rumah. Dan alhamdulillah, kalaupun ilmu dunia bisa sebagiannya dipelajari dengan cara apa? Cara seorang otodidak pun tidak ada masalah, selama berkaitan dengan pengetahuan-pengetahuan yang umum yang tidak membawa dampak kerugian dan kemaslahatan kepada orang umum. Tetapi ilmu agama tidak boleh dipelajari secara apa? Otodidak. Gak boleh seorang mempelajari ilmu agama secara otodidak. Tetapi ilmu agama dipelajari dengan belajar talakki. Wallahu a'lam bishawab. Al-Imam Syafi'i kita sudah dengarkan, belajar di sisi Imam Malik, atau Imam Malik sendiri belajar dalam keadaan posisi dia masih kecil. Dan sampai dia menjadi imam. Sehingga saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, mereka contoh dan kedua kita bahwa mempelajari agama harus dikedepankan, harus didahulukan. Imam Malik, imamnya kaum muslimin, dan tidak diketahui mengedepankan ilmu-ilmu yang selain dari ilmu agama. Bersamaan dengan itu beliau menjadi imam. Dari kecil usianya. Tadi telah kita, kemarin atau dua hari yang lalu telah kita singgung bagaimana Imam Malik yang masih kecil itu belajar di sisi guru, lantas dibimbing oleh ibunya. Wallahu a'lam bishawab. Karena itu, kita bukanlah orang yang mengharamkan ilmu dunia ketika itu adalah ilmu yang bermaslahat. Tetapi bukan pula orang yang mengedepankan ilmu-ilmu tersebut sehingga meninggalkan ilmu agama. Dan juga bukan orang yang menyimbangkan ilmu tersebut dengan ilmu agama sehingga pada akhirnya kita lebih tersibukkan dengan ilmu tersebut. Karena syaitan di dalam menggoda anak Adam, dia menggodanya dengan berbagai cara, termasuk di antara caranya anak Adam ini disibukkan dengan apa yang kurang utama. Disibukkan dengan apa yang kurang utama, sehingga meninggalkan yang utama. Disibukkan dengan apa yang mubah, sehingga meninggalkan yang namanya ibadah. Itu tata cara syaitan untuk menggoda dan menyimpangkan, menyesatkan anak Adam. Karena itu kata para ulama kita, kita harus berhati-hati dengan jalan masuknya syaitan. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Talbisul Iblis banyak menerangkan bagaimana cara tipu syaitan masuk kepada ahli ibadah, kepada ahli hadis, kepada ahli fikih, kepada ahli tafsir, diterangkan satu persatu oleh beliau. Yang tujuannya dan maksudnya hati-hati, bukan berarti anda ahli fikih lantas selamat daripada apa? Gangguan syaitan. Bukan berarti anda ahli hadis selamat dari gangguan syaitan, apalagi anda bukan ahli. Wallahu a'lam bishawab. Dan walhamdulillah ilmu-ilmu dunia tersebut, ketika seorang mempelajarinya cepat paham. Kan tidak ada yang sulit dari ilmu dunia. Cepat seorang memahaminya, kecuali memang dia ingin masuk kepada apa yang memberikan kepadanya beban, dia akan terbebani. Tapi kalau yang namanya ilmu dunia sekedar ilmu untuk mengetahui pengetahuan umum, cepat dia mengetahui. Sebagai satu contoh, anak-anak ini zaman sekarang dia tidak pernah mengetahui bagaimana ilmu teknologi Android. Tapi coba kasih HP dia. Tidak perlu lama waktunya. Tidak perlu lama waktunya dia jadi profesor Android. Bapaknya belum paham, anaknya sudah paham. Bapaknya, kok ini enggak bisa dibuka-buka atau enggak? Diapain HP-nya habis? Bapaknya kan. Anaknya belajar dari mana? Anaknya tidak membaca majalah, tidak membaca apa? Koran, sekedar dia mengetahui dengan otodidak apa yang ada di HP tersebut. Makanya agar tidak terjadi hal yang seperti ini, jangan HP-nya dikasihkan ke anaknya. Karena akan memudorotkan sang anak. Memudorotkan sang anak-anak jadi tidak konsentrasi belajar agama. Dan jangan bangga anaknya jadi profesor Android. Banyak ilmu dunia bisa diketahui dengan cepat. Berbeda dengan ilmu agama. Anda belajar qiraah, anda perlu waktu untuk belajar qiraah. Tidak bisa sekali langsung jagoan qiraah. Itu namanya anda kemasukan jin. Wah, dia belum hafal, bisa hafal satu, 30 juz. Wah, dah enggak beres ini. Harus diruqyah ini. Tapi kalau anak itu mengetahui apa yang dalam HP-nya Android itu, ya wajar dia tahu. Anda memberikan dengan cepat dia bisa memahami, karena ilmu ini tidak perlu pakai pemikiran. Android bisa diketahui dengan cara ngawur. Cara ngawur aja. Tetapi qiraah tidak boleh dengan cara ngawur. Ini salah satu contoh bedanya ilmu dunia dengan ilmu agama. Wallahu a'lam bisawab. Ini yang mungkin bisa kita jawab pada pertemuan ini. Sebagaimana tadi telah kami katakan, beberapa pertanyaan yang datang mungkin tidak bisa sempat kami jawab karena banyaknya pertanyaan tersebut. Sementara waktu yang ada di sisi kita tidak banyak. Mudah-mudahan di waktu dan kesempatan yang lainnya akan dijawab oleh tentunya para duat dan para asatidah yang bisa menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.